Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Ju Pala. SMP Indonesia kita nyanyi sama-sama ya. Yo. Rungono jerit atiku iki sama noto rasa ning ati pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Tepuk tangan.